Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-15 ya. Pelajaran yang ke-15 dari daurah fikih kita mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih dari 28 pertemuan yang kita rencanakan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, kitab syarikat, kitab tentang syarikat, kitab tentang asyarikat. Syarikat ya, itu semacam perkongsian ya, atau kerjasama ya, kerjasama. Adapun yang dimaksudkan dengan syarikat secara istilah fikih adalah ijtima'un fi istihqaqin au tasarrufin ya, ijtima' fi istihqaqin au tasarrufin, ijtima', adanya kesatuan dalam hal hak dan juga kesatuan dalam hal tasarruf, yakni ada dua belah pihak, yajtami' itsnani au aktsar fi istihqaq, ada dua pihak atau lebih yang mereka itu yajtami, berkumpul ya, dalam hal keberhakan tertentu ya, au ayakuna lahum haqqun au tasarrufun yatasarrafuna fi bayn asyara, atau mereka ini memiliki hak atau tasarruf apa itu namanya, pentransaksian bersama, yatasarrafuna fi bayn asyara, mereka melakukan transaksi dalam hal jual beli. Atau kurang lebihnya, kalau kita lihat dari pengertian ini, sama-sama memiliki hak terhadap sesuatu atau sama-sama melakukan transaksi terhadap sesuatu. Sehingga nanti kita akan terlihat dah pembahasan tentang syarikah ini. Ini seputar kedua belah pihak memiliki hak ya, terkait keuntungan. Demikian pula kedua pihak melakukan transaksi atau tasarruf ya, terhadap apa yang disepakati dari sebuah kerjasama. Baik, maka itu disebut dengan asyarikah. Dengan syarikah yang artinya bersekutu, persekutuan, perkongsian ya, dua orang atau lebih yang kita lihat di situ masing-masing memiliki hak terhadap keuntungan. Masing-masing memiliki hak untuk mengatur. Seperti itu ya. Kemudian juga masing-masing ada yang bekerja. Seperti nanti kita akan lihat syarikat al-abnan, syarikat al-abnan, masing-masing bekerja tasarruf. Ya. Kemudian juga masing-masing memiliki hak, ya. Si A mendapatkan hak untuk memperoleh keuntungan, si B juga sama. Jadi kata syarikat ini berkumpul pada adanya kesamaan hak dan kesamaan pengaturan terhadap apa yang disepakati dan apa yang menjadi kerjasama di antara masing-masing orang yang bekerja sama. Baik. Wa fihi sittatu dhawabit. Pada bab ini atau pada kitab ini ada 6 ketentuan. Atau afan ya. Pada kitab ini ada 4 bab. Wa fihi arba'atu abwab. Pada kitab ini ada 4 bab. Bab anwa'i syarikat, bab jenis-jenis syarikat. Yang kedua bab al-musaqah, bab al-musaqah. Kemudian yang ketiga babul ijarah. Dan yang keempat bab al-musabaqah. Nah, kita akan bahas ya 4 bab ini insyaallah pada hari ini, pertemuan yang ke-15 dan ke-16. Bab anwa'i syarikat, bab jenis-jenis syarikat. Wa fihi sittatu dhawabit. Pada bab ini ada 6 ketentuan. Dhawabitul awwalu, ketentuan yang pertama, anwa'u syarikati arba'atun. Jenis syarikat ini ada 4. Ya, syarikat kita sebutkan tadi ya. Sama-sama memiliki hak. Sama-sama melakukan transaksi terhadap apa yang mereka berserikat di dalamnya. Itu ada 4 macam. Yang pertama adalah syarikatul inan, syarikat al-inan. Yang kedua syarikatul mudaraba, syarikat al-mudaraba. Kemudian yang ketiga syarikatul wujuh, dan yang keempat syarikatul abdan. Baik. Nah, di sini kita sampaikan syarikat adalah kesamaan dalam hak dan pengelolaan. Ya, tadi mungkin terjemahan ini yang lebih mudah untuk kita pahami. Syarikat adalah kesamaan dalam hak dan pengelolaan. Dua orang, tiga orang, mereka sepakat untuk sama-sama memiliki hak tertentu terkait keuntungan, dan sama-sama sepakat untuk melakukan pengelolaan, ya, terhadap apa yang mereka bersekutu atau bersama-sama di dalamnya. Kemudian syarikah al-inan adalah kedua pihak atau beberapa pihak yang bersyarikah atau yang bekerja sama usaha memasukkan modal sekaligus menjalankannya secara bersama-sama. Nah, ini syarikah inan. Dari kata inan al-faras. Inan al-faras itu tali kendali kuda. Tali kendali kuda itu yang kanan dan yang kiri itu sama-sama berfungsi. Ya. Maka syarikah ini disebut dengan syarikah inan, menunjukkan bahwa antara dua orang yang bersyarikat ini masing-masing memiliki modal dan juga masing-masing memiliki pekerjaan. Ya, misalkan si A dan si B. Si A punya modal 10 juta, si B punya modal 10 juta. Kemudian sama-sama mengerjakan apa yang disepakati oleh keduanya. Misalkan sama-sama dia bekerja sama dalam hal kambing, ya. Ayo usaha kambing, saya modal 10 juta, kamu berapa? 10 juta. Ya, kemudian modalnya ditentukan di majelis akad. Setelah itu mereka sama-sama mengelola kambing itu. Ya, mereka yang kasih makan, ya, mereka yang menjualnya di pasar hewan, sama-sama aktif. Maka ini disebut dengan syarikah al-inan. Yang kedua, syarikah al-mudharabah. Syarikah al-mudharabah atau kerjasama al-mudharabah. Ada pihak yang menjadi pemodal tanpa ikut menjalankan usaha. Dan ada yang menjalankan usaha tanpa memiliki modal. Jadi ini namanya mudharabah. Si A dia punya modal 10 juta. Si B dia tidak punya modal. Ya. Kemudian si A mengatakan kepada si B, aku punya uang 10 juta. Kamu mau tidak untuk memutarkan uang ini dan kita kerjasama mudharabah. Nah, kemudian terjadilah antara si A dan si B itu akad. Baik, kita lakukan kerjasama mudharabah. Anda yang memiliki modal, saya yang memiliki atau saya saya mengelola modal Anda. Itu namanya mudharabah. Ya. Kemudian yang keempat, syarikah wujuh. Syarikah wujuh adalah mereka bersyarikah atau bekerja sama dengan mengandalkan kedudukan dan kepercayaan. Dari kata al-wajah, artinya kedudukan dan kepercayaan. Mereka bersyarikah dengan mengandalkan kedudukan dan kepercayaan. Masing-masing tidak punya modal. Mereka mengambil barang dari orang lalu memperdagangkannya misalnya. Misalkan si A dan si B, ya, mereka tidak punya modal, tapi mereka itu punya wajahah, ya, ini punya apa? Kedudukan di tengah masyarakat, dipercaya. Kemudian si A dan si B, gimana kita harus usaha ini? Tapi kita nggak punya kemampuan apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanya menjual barang orang. Ya sudah, kita bareng-bareng saja, kita datang ke itu si C, ya, siapa tahu si C itu bisa bantu kita. Datanglah si A dan si B ke si C. Kemudian diceritakan bahwa mereka butuh kepada pekerjaan, tapi mereka tahu sendiri tidak punya kemampuan misalkan. Lalu ya sudah, si C mengatakan, ya sudah, saya percaya kepada kamu berdua, ini barang saya dijualkan. Ya, barang saya dijualkan. Ya, barang saya ini harganya misalkan total 3 juta. Ya, kamu nanti store ke saya 3 juta. Oh ya, baik. Kemudian keduanya berdagang. Nah, maka keduanya ini, si A dan si B ini namanya bersyarikah. Bekerja sama. Tapi syarikah mereka adalah syarikah wujuh. Syarikah al-wujuh. Mereka enggak punya modal. Mereka tidak punya modal. Yang mereka punya hanyalah mungkin apa ya, tampang gitu ya. Mengandalkan tampang. Modalnya adalah modal tampang. Modal orang percaya kepada keduanya. Ini namanya syarikat. Kemudian yang E, yang keempat, syarikat abdan. Syarikat abdan ini masing-masing pihak yang bersyarikat memiliki keahlian sendiri yang berbeda dengan kawannya. Mereka bekerja bersama, misal membangun bangunan, si A tukang kayu, si B tukang batu, si C tukang listrik, dan seterusnya. Dan kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau syarikat abdan ini sama-sama tidak punya modal, sebetulnya sama dengan syarikat wujud. Tapi bedanya adalah pada kemahiran yang ada pada masing-masing orang. Kalau syarikat abdan, itu masing-masing dari orang yang bersyarikat itu memiliki keahlian. Ya, misalkan tadi ya, si A tukang kayu, si B tukang batu, si C tukang listrik. Kemudian mereka bertemu, ayo kita lakukan syarikat. Tapi kita gak punya modal, tapi kita kan punya tenaga. Kita punya kemampuan, mahar. Kita punya sunnah, kita punya kemampuan. Nah terus gimana? Udah, kita bikin CV. Ya, misalkan kita bikin CV. Misalkan CV-nya namanya 3 serangkai. CV ini bergerak di bidang apa? Di bidang properti misal. Ya, maksudnya di bidang properti kita melayani orang yang mau untuk bikin rumah. Kamu kan tukang kayu pandai dalam hal perkayuan. Kamu kan tukang batu. Ya, kamu kan tukang listrik. Kemudian misalkan ada lagi si D, saya kan tukang gambar. Nah, saya yang gambar bangunannya, kemudian kamu yang bikin hal-hal yang terkait dengan perkayuannya, ya pintu, kemudian kusen, kamu yang terkait dengan pembatuannya, pondasi, kemudian tembok, ya, atap. Nah, kamu tukang listriknya, kamu yang ngurusi bagian listrik. Baik, siap, oke, kita bikin CV. Kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Misalkan, wah ini kita punya keuntungan ini dari usaha kita ini, dari persyarikatan kita ini, ada orang yang bikin rumah. Berapa keuntungannya? Keuntungannya 10 juta. Kita bagi keuntungan 10 juta. Persentasenya berapa? Ya, seperti itu. Baik, ini namanya atau ini 4 jenis syarikat. 4 jenis syarikat atau kerjasama. Dari sini kita tahu ya, ada kesamaan dalam hal hak. Hak masing-masing. Hak si A, si B sama-sama memiliki hak dalam kerjasama itu. Kemudian juga memiliki hak untuk mengelola. Ya, hak untuk mendapatkan apa itu namanya keuntungan dan hak untuk mengelola. Mungkin lebih tepatnya seperti itu, kesamaan dalam hak memperoleh keuntungan dan pengelolaan. Ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Syekh Nur Syahlan hafizahullahu taala. Ya. Ijtima'un fi istihqaqin aw tasarrufin. Ya, kesamaan dalam hal hak. Kita detailkan hak, hak memperoleh keuntungan. Ya, dan kesamaan dalam pengelolaan. Sama-sama bisa memperoleh keuntungan, sama-sama mengelola. Kemudian adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Syurutu syarikatil inan arba'atun. Syarat syarikat inan itu ada 4. Ya, agar supaya sah syarikat inan, pertama syarikat inan ya, kan disebutkan ada 4 jenis syarikat. Inan, mudharabah, wujud, dan abdan. Syarat syarikat inan ada 4. Ayakuna ra'sul mali naqdan aw urudan mutaqawwama. Ini harusnya ada fathahnya ini. Aw urudan mutaqawwama. Ayakuna ra'sul mali naqdan. Ra'sul mal, modal berupa naqd. Naqd itu apa? Emas, perak, uang tunai. Itu namanya naqd. Jadi modal syarikat abdan itu tadi apa? Sama-sama punya modal, sama-sama bekerja, gitu kan? Nah syaratnya yang pertama, ayakuna ra'sul mali naqdan. Ra'sul mal atau modal yang diberikan itu harus berupa naqd. Naqd itu artinya adalah emas, perak, dan uang tunai. Ya. Dan ada tambahan lagi penjelasan kata naqd, dibayarkan secara penuh di majelis akad. Ya. Oleh karena itulah di dalam syarah apa itu namanya? Bidayatul Mutafaqih Syekh Nur Syahlan hafizahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwa ayakuna ra'su al-mali naqdan dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya au urudan mutaqawwama atau urud mutaqawwam. Ya, seperti nanti di pembahasan tentang syarat mudharabah itu, ya, kalimat ayyakuna ra'sul mali naqdan, ya, beliau tidak memperbolehkan misalkan ada orang mengatakan begini, ya, saya akan memberikan kepadamu 100 misalnya. Kemudian sepakat keduanya. Lalu dia mengatakan 100 ini aku akan berikan 50, ya. Yaqul hadhihi 100,000 utika minha 50 utika minha 30 utika. Ya, ini perlu saya cek lagi ya nanti masalah apakah dia misalkan dicicil boleh apa enggaknya, nanti saya cek lagi insyaallah. Ya. Cuman yang saya lihat dalam penjelasan yang lainnya hanya mengatakan naqd itu artinya uang kontan. Ya, uang atau uang tunai. Ya, cuman di sini ada kalimat seandainya aku berikan kepadamu 100 misalnya 100 juta gitu ya. Ya, kemudian keduanya sepakat, lalu dia mengatakan, ya, saya akan berikan kepadamu sebagiannya, yakni 50 saja atau misalkan 30 saja. Utitu ka minha qalil au katsir, naqul ya, aku berikan dari 100 itu yang sedikit atau yang Allah a'lam bissawab. Nanti kita akan cek lagi ya di pertemuan yang ke-16 apakah boleh misalkan kok modalnya itu diberikan tidak secara penuh di awal. Ya, tapi yang kita pahami dulu yang dimaksudkan dengan naqdan di sini adalah berupa uang tunai. Urudan mutaqawwama atau urudan mutaqawwama. Urudan mutaqawwama artinya barang yang bernilai. Dan kalimat mutaqawwama seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah maksudnya adalah pada saat di majelis akad, ya. Pada saat di majelis akad itu barang bernilai tersebut harus ditaksir. Harus ditaksir nilainya berapa, ya. Seperti itu. Seperti ini juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Syekh siapa? Aiman bin Musa dalam kitab Raudhatul Mutanazzih beliau mengatakan urud mutaqawwamah ini dipersyaratkan, ya, dipersyaratkan untuk ditaksir berapa nilainya pada saat majelis akad. Ya, jadi modalnya itu pertama berupa uang tunai. 100 juta, 50 juta, 10 juta gitu kan. Atau modalnya berupa barang, tapi barang ini harus bernilai dan barang tersebut harus ditaksir nilainya di majelis akad. Ya, jangan misalkan kok barangnya misalkan dia HP, model HP beberapa, terus HP-nya nilainya berapa usah enggak tahu. Nah, itu enggak bisa seperti itu ya. Baik, kemudian yang kedua ilmul malaini. Dua harta tersebut diketahui. Ya, dua harta tersebut diketahui dengan jelas. Ya, jangan mengatakan misalkan oh modal saya sekian, saya enggak tahu ini modalnya segini. Di dalam dompet ini udah belanjain aja. Harus tahu, harus jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, huduru al-malaini. Ya, dua harta tersebut adalah hudur. Ya, harus ada pada saat majelis akad. Ya. Harus ada pada saat majelis akad. Jangan sampai misalkan yang satu sudah memberi, yang satu belum memberi. Gitu ya. Yang keempat, ayyastarito likullin minhuma juz'an musya'an ma'luman minar riba. Masing-masing dari kedua orang yang bersyarikat ini mempersyaratkan juz'an musya'an persentase makluman yang diketahui minar riba dari keuntungannya. Jadi kedua belah pihak menentukan untuk masing-masingnya bagian keuntungan berupa persentase yang diketahui. Ya, jadi ini syarikat inan syaratnya itu ya, syaratnya itu ada empat. Yang pertama modalnya harus berupa uang tunai. atau barang yang bernilai yang ditaksir di majelis akad. Tadi ada yang menjadi PR ya bagi saya, kalau misalkan tidak secara kontan ya nasid, saya lupa masalah itu. Kalau tidak secara kontan, misalkan diberikan 50 duru atau diberikan misalkan 30 duru, padahal ini janji mau ngasih 100, boleh apa tidak? Tidak diberikan secara kontan di majelis akad. Kemudian yang kedua, ilmul malaini, kedua harta itu betul-betul diketahui. Modalnya itu betul-betul diketahui. Jelas nilainya berapa, modalnya apa. Ya tidak bisa ketika dia akad dia mengatakan pokoknya saya nanti akan memberi kepadamu. Modalnya berapa? Wis pamannya enggak? Pamen saya akan berikan modal kepadamu. Sekarang kita jalan saja, kita akad saja. Enggak bisa. Harus diketahui dua harta tersebut. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh dalam hal apa itu namanya? Pembagian keuntungan. Kemudian yang ketiga, huduru al-malaini. Kedua harta tersebut harus hadir di majelis akad. Ya, dua harta tersebut harus hadir di majelis akad atau dihadirkan secara cash gitu ya. Jadi tidak boleh mengatakan saya modal 10 juta, ini 5 juta dulu, sisanya nanti kalau saya punya uang. Oh, ini jelas ya, yang ketiga ini. Ya, berarti ini justru, afan ya, mungkin saya tegaskan lagi ini. Saya tegaskan lagi, yang dimaksudkan ayyakuna ra'sul mali naqdan itu uang tunai. Nah, ada pun masalah kontan apa enggak kontan, ya, kontan apa enggak kontan, dibahas di yang ketiga, huduru al-malaini. Saya enggak lupa, di syarah ini dikatakan, ayakuna ra'sul mal hadiran. Ya. Nah, tidak boleh misalkan dia mengatakan aku akan berserikat kepadamu 10.000. Ya, 10.000. Nah, kemudian alfaini hadiraini wal baqi indama yatawaffar ma'i al mal. Ya, yang saya kasih ini 2.000 dulu. Sisanya nanti kalau saya punya uang. Ah, ini enggak boleh ya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi harta yang menjadi modal itu harus dihadirkan di majelis akad. Jelas ya, insyaallah ya. Jadi PR-nya sudah terjawab. Kemudian yang keempat, ayyastarita likullin minhumma juz'an musya'an ma'luman minar riba. Kedua belah pihak menentukan masing-masingnya untuk masing-masingnya bagian keuntungan berupa persentase yang diketahui. Nah, di sini keuntungan itu berupa persentase. Ya, maka tidak boleh orang misalkan kerjasama keuntungannya dia minta uang tertentu. Saya keuntungannya per bulan harus segini. Saya keuntungannya dari syarikat ini harus segini. Dia menyebutkan nominal tertentu. Enggak boleh, harus berupa persentase. Harus berupa persentase. Ini syarat syarikat apa? Syarikat al-ainan. Kemudian ketentuan yang ketiga. Dhabitu tsalits syurutu syarikatil mudharabah tsalatsa. Tadi enggak anu ya? Kompas. Oh, kompas. Ya. Jadi apa? Masuk ketiga, dhabitu tsalits, ketentuan yang ketiga. Syurutu syarikatil mudharabah tsalatsa. Syarat syarikat mudharabah itu ada tiga. Nah, sekarang syarikat mudharabah itu apa? Yang satu punya modal, yang satu tidak punya. Yang satu tidak punya modal, tapi yang satu bisa bekerja. Yang pertama, ayakuna ra'sul mali naqdan aw urudan mutaqawwama. Ra'sul mal atau modal itu berupa naqdan, naqad. Aw urudan mutaqawwama atau urudan mutaqawwama, barang yang bernilai. Dan sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa yang dimaksudkan barang bernilai adalah barang tersebut ditaksir terlebih dahulu, atau barang itu bernilai kemudian dia ditaksir terlebih dahulu di majelis akad. Ya, misalkan dia punya HP, HP-nya berapa harganya? Harus ditaksir di majelis akad. Ya, jangan misalkan nanti dia syarikah sampai 6 bulan, kemudian setelah itu dia baru mengatakan bahwa oh barangnya itu sekian-sekian, itu enggak bisa. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh kepada persentase yang ditentukan di depan. Ya, jangan-jangan misalkan ya si A ini HP ya sebetulnya modalnya itu dikit. Ya, modalnya itu dikit, ya. Kemudian dia jual sekian, ya. Semestinya kalau dia modalnya dikit, ya, modalnya itu dikit, ya, kayak misalkan syarikat Inan tadi, ya, syarikat Inan tadi, yang satu modalnya HP, yang satu modalnya duit, ya. Kemudian ini HP ini kan urut namanya, barang berharga. Ini di majelis akad harus dinilai, ini harganya berapa? Ya, kalau misalkan nanti nggak dinilai, ya, sudah menentukan persentase, belakangan diketahui bahwa HP itu paling yang nilainya nggak ada 10 juta. Sementara temannya, ini syarikat Inan, masih bicara syarikat Inan, temannya itu dia modal 10 juta. Tapi kok malah mintanya 50-50, 50-50. Akhirnya nanti akan jadi masalah. Ya, kenapa? Karena HP-nya belum ditaksir. Jadi kalau dia urut berupa barang berharga, urut mutaqawwama, itu harus ditakwim atau ditaksir harganya di majelis akad. Dia munculnya berapa? Jelas ya? Baik, ini juga dalam syarikat mudharaba dipersyaratkan pertama naqdan. Naqd itu berupa adzab wal fidha, seperti diterangkan dalam kitab Raudhatul Mutanazzih itu ya. Adzab wal fidha wa ma yaqumu maqamahuma. Emas dan perak dan yang menduduki kedudukan keduanya, yakni sesuatu yang bisa menjadi nilai, bisa menjadi alat tukar ya, berupa uang. Baik. Kemudian yang kedua urut mutaqawamah tadi ya, maka di sini saya bacakan zaman Syekh Nur Sya'lan. Wa huna ra'sul mal min tarfin wal akhar yudharib. Modal dari satu pihak sementara yang lainnya menjalankan modal. Yaqulu lahu mathalan, dia mengatakan contohnya, anta indaka maharah, kau punya kepandaian fit tijarah dalam hal belajar, dalam hal bekerja apa berdagang. Fama baluka utituka mi'ata alfin tutajir fi hadil mi'ah alf, ya. Bagaimana kalau misalkan saya berikan kepadamu modal 100 ribu, ya, kau perdagangkan uang 100 ribu itu. Fayattafiqa ala hadha, kemudian keduanya bersepakat. Ini masih menjadikan syarat pertama, harus berupa naqdan uang, ya. Kemudian fayakulu lahu, yang punya modal berkata, hadihi mi'atu alaf, ya, 100 ribu itu u'tika minha khamsina, saya berikan sebagiannya, atau saya berikan 50 ribu ya, dari total 100 itu. U'tika minha 30, aku berikan 330. Nih ya. U'tika minha qalilun au katir, aku berikan bagian darinya sedikit atau banyak. Naqulla, kita katakan tidak. Labuda ayakuna ra'sul mal naqdan au urudan mutaqawwama. Ya. Baik. Cuman di dalam kalimat ini walaupun ya selintas ya, enggak mungkin orang kita sepakat 100 ribu, kemudian setelah itu dia kasih 50 ribu, mungkin enggak tergambar. Maka saya memahami kalimat ini dari awal ya, bahwa maksudnya dia kasih segitu dulu, nanti di belakangnya. Cuman ketika saya lihat lagi, wah ini kalimat ini tidak secara tasrih menunjukkan seperti itu, tidak secara gamblang. Ya baru nanti secara gamblang adalah ya huduru al-malaini, jadi harta tersebut betul-betul harus dihadirkan di majelis akad. Ya, itu untuk apa? Untuk syarikat Inan tadi, untuk syarikat mudharabah huduru al-malaini tidak masuk. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya syarat syarikat mudharabah ayakuna muayyanan ma'luman. Ya, ayakuna muayyanan ma'luman. Ya, modal tersebut haruslah modal yang ditentukan dan diketahui. Apa sih modalnya? Ya, kemudian yang mana modalnya? Ya, jadi tidak bisa dia misalkan kok mengatakan, ya saya punya modal ini. Modalnya misalkan enggak disebutkan, saya punya modal ini, kamu mau enggak kerjasama dengan saya, modalnya apa, pokoknya mau enggak, itu enggak bisa. Ya, jadi ayakuna muayyanan ma'luman, modal harus muayyan ma'lum. Kemudian selanjutnya ayusta ayusrata lil amili juz'un musya'un ma'lumun minar riba. Ditentukan bagi amil atau pelaku usaha persentase yang diketahui dari keuntungan yang didapatkan. Ya. Baik. Ya, cuman di sini memang masalah apakah modal itu didatangkan secara kontan. Kalau tadi sudah kita jawab ya, untuk yang syarikat inan iya. Ya, dua-duanya itu harus diberikan secara kontan. Tidak bisa misalkan kok yang satu tidak bisa misalkan kok saya belikan dulu ini 100 kemudian nanti saya cicil lagi, itu kalau syariat inan, syarikat inan enggak boleh. Tapi kalau mudharabah kok di sini tidak disebutkan. Maka ini juga menjadi PR kita ya, menjadi PR saya. Baik, kemudian ditentukan bagi amil persentase yang diketahui dari keuntungan yang didapatkan. Iya. Nah, jadi sekali lagi itu modalnya adalah berupa persentase. Ya. Sehingga namanya akad mudharabah itu tidak digaji. Ya, modalnya persentase. Nah, terus nanti perlu diketahui bahwa akad mudharabah ini dia sifatnya tidak boleh dibagi keuntungan kecuali balik modal terlebih dahulu. Ya, kecuali balik modal terlebih dahulu. Kemudian kalau untung dibagi bareng, kalau rugi juga ditanggung bareng. Ya, misalkan si pemodal dengan orang yang menjalankan modal. Si pemodal ini ketika rugi ya sudah dia tanggung kerugian modalnya. Kemudian orang yang menjalankan modal ruginya dari sisi apa? Dari sisi tenaganya. Dari sisi tenaganya. Maka ya lucu saja kalau misalkan ada orang mengatakan ini sistemnya mudharabah. Pinjam uang kita ini ke orang, ke bank misalnya. Banknya bilang ini mudharabah. Tapi ketika uangnya atau ketika usahanya bangkrut, ya, kita tetap harus bayar. Ah, itu enggak benar. Ya, jadi namanya mudharabah itu untungnya untung bareng, ruginya juga rugi bareng. Dan memang ketentuan pembagian hasil itu diberikan setelah ra'sul mal atau apa itu namanya modal itu kembali. Misalkan kita modal 100 juta, kita dikasih modal 100 juta. Kemudian kita itu selama itu belum kembali, modal itu belum kembali, kita tidak bisa untuk mengambil keuntungan. Tidak bisa untuk mengambil keuntungan. Seandainya kita mengambil ratib syahriyah atau gaji bulanan gitu ya, maka ini harus seizin dari orang yang memodali kita. Itu pun nanti pada saat pembagian modal, pembagian keuntungan itu dipotong. Dipotong. Satu contoh misalkan, ayo kita mudharabah. Mudharabahnya apa? Mudharabahnya kita jualan mobil selama 1 tahun. Saya yang modali, Anda yang jualin mobil. Nah, selama kok apa itu namanya modal itu belum balik, ya, modal itu belum balik, ya itu belum bisa untuk dibagi keuntungannya. Misalkan dia, ayo usaha apa? Ya tentukan aja usahanya. Modalnya ini dari saya 100 juta. Nah, itu dia belum bisa untuk dibagi berapa keuntungan, belum bisa. Kecuali kalau misalkan modalnya sudah balik, ya kerja terus kemudian yang 100 juta itu sudah kembali 100 juta. Nah, 100 juta sudah kembali diserahkan kepada pemilik modal. Nah, baru setelah itu pembagian keuntungan dibagi. Ya, pembagian keuntungannya dibagi. Seandainya tidak untung, ternyata malah 100 juta itu habis ludes. Ya. Bukan karena kesalahan dari amil atau orang yang menjalankan syarikat. Nah, ini di sini kerugian ditanggung bareng. Ya, pemilik modal itu menanggung kerugian 100 juta. Sementara orang yang menjalankan itu kerugiannya adalah dari sisi tenaganya. Dari sisi tenaganya. Nah, seandainya ini orang yang menjalankan modal ini sudah ngambil uang, maka ini berapapun yang dia dapatkan ya, dan itu karena apa itu namanya? Kalau dia sudah mengambil uang, maka ini harus dikembalikan lagi kepada ra'sul mal atau kepada modal. Karena memang pada hakikatnya orang yang melakukan mudharabah yang menjalankan itu tidak boleh mengambil sesuatu apapun setelah, kecuali setelah modal itu kembali, gitu ya. Maka sekali lagi itu termasuk dari kesalahan akad mudharabah, adalah ngutangi kita jalanin, tapi kalau rugi kita masih tetap ditagih. Itu keliru itu. Ya makanya kalau orang mengatakan ini praktek di bank syariah itu belum betul-betul syariah, itu diantaranya model-model semacam ini ya, model-model semacam ini. Ya mau gimana lagi, banknya itu kan juga uangnya juga dari orang. Kalau misalkan dia tidak ngambil ya, dia tidak seperti itu, ya sudah ditanggung bank. Ya itu ya lucu ya, bukan lucu ya. Itu nanti kan uangnya dari nasabah yang nabung ke dia, kemudian dia putar-putarkan itu mau dikasih apa? Ya makanya yang bagus itu ya mungkin dana dari pemerintah itu yang bagus. Ya yang bagus itu dana dari pemerintah. Ya jadi pemerintah yang mengucurkan dana segar, kemudian mudharabah, akadnya mudharabah. Kalau mengatakan masa pemerintah kok mudharabah, ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Kalau kan pemerintahnya kan bukan tidak pakai Islam misalkan, ya itu nggak urusan. Ya namanya manusia itu kalau dia ingin melakukan muamalah ya sesuai dengan tuntunan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagus. Misalkan ada kerugian nggak masalah kan, ya itu uangnya juga kembali dari rakyat juga. Baik ya. Kemudian selanjutnya adzabitur rabi, ketentuan yang keempat. Mubtilatu syarikati sab'atun, pembatal syarikat itu ada tujuh. Mautu ahadu syarikaini, ya. Mautu ahadu syarikaini, matinya salah satu dari dua orang yang bersyarikat. Yang kedua jununuhu, ya, gilanya salah satu dari orang yang bersyarikat. Yang ketiga al-hajar alaihi lisafahin, dia diboikot karena safahnya, ya, diboikot karena apa? Safah, karena dia safih, ya ini karena dia tidak pandai mentransaksikan hartanya. Kemudian selanjutnya yang keempat al-fasakh min ahadihima, pembatalan sepihak salah satu dari keduanya. Cuman untuk masalah pembatalan sepihak ini ulama menyatakan tidak boleh kecuali tidak ada mudharat bagi salah satu keduanya. Misalnya tiba-tiba orang yang menjalankan modal mengatakan saya batal aja lah syarikat dengan Anda. Ya, sementara pemodal sudah memodali banyak. Ya, dan pemodal ini pada asalnya dia tidak bisa untuk menjalankan usaha itu. Nah, ini berarti akan memudaratkan kepada pemodal, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, sama juga misalkan pemodal. Ya, pemodal tiba-tiba membatalkan akad syarikat dari orang yang diberi modal. Ya, padahal orang yang diberi modal itu baru saja menerima keuntungan misalkan 2 bulan, baru 3 bulan, itu enggak sepadan dengan perjuangan dia selama ini. Ya, sementara orang yang diberi modal juga enggak punya pekerjaan misalkan. Maka ini berarti memudharati salah satu dari syarik atau teman syarikatnya. Yang semacam ini tidak boleh. Dia boleh membatalkan asalkan tidak memudharati satu sama lain. Kemudian selanjutnya syartun yuaddi ila jahalatin fi riba. Di antara yang membatalkan syarikat adalah adanya syarat yang mengantarkan kepada ketidakjelasan pada keuntungan yang didapatkan. Jadi ada syarat yang dipersyaratkan, yang syarat itu berdampak tidak jelasnya keuntungan yang akan didapatkan masing-masing syarikat. Ya, contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan begini, dia bersyarikat syarikat abdan. Ya, syarikat abdan. Bukan syarikat abdan, misalkan dia bersyarikat inan, ya, sama-sama punya modal, sama-sama punya usaha, punya tenaga. Nah, yang A itu modalnya apa? Oh, yang A modalnya misalkan di toko itu bikin syarikat bareng, ya. Toko tiga saudara misalkan. Ya. Yang satu ini dia kulkas, ya. Yang satu ini mesin cuci. Yang satu ini kemudian dia mengatakan, "Oh, gini aja. Nanti keuntungan saya itu yang di mesin cuci." Ya. Keuntungan saya yang di kulkas, ya. Berarti kalau ada orang beli mesin cuci, ah ya itu keuntungan saya. Kalau enggak ada, ya saya enggak untung. Ya, ini namanya tidak jelas, ya. Syarat yang di situ menjadikan ketidakjelasan tentang pembagian keuntungan. Termasuk juga misalkan dicontohkan di sini, ya, misalkan dia minta uang bulanan, ya, uang gaji bulanan, itu juga bikin nggak jelas keuntungan yang didapatkan, ya. Misalkan namanya gaji bulanan, misalkan dia sekian, berapa? 2 juta. Ternyata keuntungan itu dalam sebulan bisa kurang daripada itu, bisa lebih daripada itu. Jadi nggak jelas, ya. Jadi tidak jelas. Bikin nggak jelas keuntungan yang didapatkan masing-masing syarikat. Baik, kemudian juga diantara contoh syarat yang berkonsekuensi tidak jelasnya keuntungan didapatkan oleh syarikat, seperti misalkan dia mengatakan, aku akan memberikan keuntungan sesuai dengan apa yang menyenangkanmu, ya, terus pokoknya keuntungannya sampean senang, ya, artinya saya tidak akan memberikan hal yang mengecewakan bagi Anda, itu nggak bisa, ya. Saya mau syarikat ini, Pak, tolong saya mau mudharaba, oke, saya modalin, ya. Terus gimana, Pak? Tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya masalah pembagian modal sampean meluk saya. Ya, sampean meluk saya. Lah berapa persen? Wis Pak Men, saya main meluk saya, yakinlah saya tidak akan bikin sampean itu rugi. Ah, itu enggak jelas kan? Nah, maka semacam ini tidak diperbolehkan. Jadi syarat yang diajukan oleh orang yang bermudharabah atau bersyarikat, yang syarat itu seandainya betul-betul diterapkan, itu memberikan dampak tidak jelas keuntungan yang didapatkan oleh orang yang bersyarikat. Seperti itu, ya. Kemudian yang keenam, intihaul mudah, selesainya batas akhir syarikat. Misalkan, Pak, saya syarikat sama Anda 2 tahun. Baik, 2 tahun, ya. Sepakat ini, di depan namanya akad, ya. Gak bisa kok main-main, setelah itu batalin aja. Ya, kecuali kalau tidak menimbulkan mudharat tadi. 2 tahun, ya. Oke, 2 tahun. Apa usahanya? Oh, ini usahanya warung. Saya yang modal gerobaknya, saya yang modal uangnya, Anda tinggal apa itu namanya, jaga warungnya, Anda yang jalanin. Oke, baik, selama berapa? 2 tahun. Warung itu modal pertama misalkan 10 juta. Nah, 10 juta si tukang warung ini yang jaga, dia gak dapat apa-apa. Ya, saya yang punya modal juga gak dapat apa-apa, selama mungkin 3-4 bulan. Ya, setelah 3-4 bulan, ya, si yang jaga warung bilang, Pak, ini modalnya udah kembali. Oh ya, mana modalnya? Kemudian setelah itu, nah, itu selama 2 tahun, di 2 tahun dipotong 3 bulan tadi, itu apa itu namanya, keuntungan dibagi sesuai persentase. Sesuai persentase. Setelah 2 tahun selesai, udah bubar. Ya, bubar. Ya, seperti itu. Baik, ya. Kemudian selanjutnya, halaku ra'sil mal kamilan qabla syira. Modal itu rusak secara total sebelum diberikan barang yang dipakai untuk berusaha. Tapi seandainya modal itu tidak hilang secara total atau rusak secara total, secara keseluruhan, maka ini masih boleh, masih bisa untuk dilanjutkan syarikat. Tergantung kesepakatan masing-masing. Baik, kemudian selanjutnya, adzabitul khamis, ketentuan yang kelima, haribhu ala ma syaratahu wal khasara ala ra'sil mal ma lam yufarrid al-amil. Aribah keuntungan itu ala masyaratau, sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh keduanya. Maksudnya masalah keuntungan itu tidak ada batasan syar'i. Masalah keuntungan tidak ada batasan syar'i. Jadi masalah persentase keuntungan itu ardan wa talaban, tawar-menawar. Ya, tawar-menawarnya dari sisi mana atau bagaimana cara tawar-menawarnya? Ya, orang yang paling atau orang yang membutuhkan transaksi atau orang yang membutuhkan syarikat itu, ya, itu bisa jadi mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Satu contoh misalkan begini, ada si A dan si B. Si A punya modal, si B punya tenaga. Ya, si A itu punya uang. Dia bingung, uang ini kalau ada di tangannya terus akan habis, harus ada usaha. Tapi ini si A ini enggak bisa berusaha. Dia enggak punya kemampuan untuk itu. Ya, cuman dia baru saja dapat uang, misalkan uang apa, pensiun. Ya, atau misalkan baru dapat uang waris, ya. Nah, kemudian dia bilang, sampean itu kan pinter masalah dagang. Ya, dagang ini kan pinter. Ya, sekarang tak kasih modal, ya. Oke, lah terus keuntungannya gimana? Lah ini nanti tawar-menawar. Orang yang diberi modal itu gini, sebenarnya saya enggak usah dimodal aja nih, bahasanya saya enggak rugi kok gitu. Yang butuh siapa kira-kira? Yang punya modal. Karena yang punya modal butuh, itu bisa jadi yang punya modal itu dapat yang sedikit. Dia mengatakan, Pak, saya mau, Pak, jalanin uang Anda. akad mudharaba, tapi saya maunya 60%. Anda 40%, mau apa enggak? Gitu kan. Nah, oke dah, enggak masalah lah, wong saya cuma tengok-tengok tok. Ya, saya cuma tengok-tengok tok. Saya percaya kepada Anda, kemahiran Anda, amanah Anda, sudah enggak apa-apa lah. Ya. Baik. Nah, wal khasara ala ra'sil mal. Nah, kemudian al khasara, kerugian itu ditanggung pemilik modal. Ya, jadi kalau misalkan kok yang tadi modalnya itu enggak berkembang, ya justru cenderungnya rugi, ya. Maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa gelap terus kok ditanggung pemilik modal, lah terus ini yang kerja gimana, enggak tanggung jawab. Bukan enggak tanggung jawab, dia juga rugi. Ruginya dari apa? Sisi apa? Sisi tenaga. Semestinya dia bisa bekerja di tempat lain, dia ngurusin harta orang itu ternyata malah gagal. Jadi sama-sama rugi. Malam yufarid al-amil, selama pelaku usaha tidak bersikap lalai dalam usahanya. Wis dikei modal tapi turu, ya. Dikei modal malah kentele turu, tidur, kemudian buka tokonya asal-asalan. Ya, kemudian ketika warung masai asal-asalan, wah ternyata warungnya itu enggak ada yang beli. Ya, bangkrut. Seperti itu. Ya, modal enggak balik. Lah terus ini siapa yang tanggung jawab? Oh, karena ada tafrid, ada kelalaian dari pemilik usaha, apa, dari pelaku usaha, maka selain kerugian uang itu ditanggung oleh pemodal, nah orang yang menjalankan usaha juga menanggung kerugian sesuai dengan kadar kelalaiannya. Maka ini dikembalikan kepada ahlinya. Ya, Pak, ini warung warteg ini, orang ini, Pak, ya, pengusahanya ini yang menjalankan usaha itu bukanya itu jam sekian, Pak. Biasanya standar warung ini kan bukanya jam sekian, sekian, ini kok sekian, akhirnya rugi. Gimana? Terus orang yang ahli mengatakan, oh, kerugian ini ditanggung 30%. Ya sudah, tadi modalnya misalkan kok berapa? 100 juta, ya berarti dia harus bayar 30 juta kepada orang yang memberikan modal. Kenapa? Karena dia tafrid, lalai. Kalau dia tidak lalai, harus buka terus, masak ya harus enak, ya. Tapi ya qadarullah, orang payu gitu loh. Ya, maka kalau seperti itu urusannya lain, ditanggung oleh pemilik modal saja. Al-Zabitu Sadis, ketentuan yang keenam, al-amilu aminun la domana alaihi fi ma talifa bighairi ta'adin wala tafrid. Ya. Ketentuan yang keenam, pelaku usaha adalah amin, artinya ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan. Ia tidak bertanggung jawab mengganti apa yang rusak, bukan karena ta'addin, kejahatannya, ataupun tafrid, kelalaiannya. Artinya, jika rusak oleh sebab kejahatannya atau kelalaiannya, maka wajib mengganti. Ya, seperti tadi misalkan modalnya HP. HP-nya rusak. Ya, saat mau dimudharabahkan, mau dijualkan, HP-nya rusak. Dia tidak menanggung, tidak bertanggung jawab untuk mengganti, kecuali kalau dia lalai atau ta'addi. Baik, kemudian ada catatan di sini, keuntungan dibagikan saat modal sudah kembali, sehingga pelaku usaha tidak berhak atas keuntungan apapun sampai modal kembali. Yang B, jika terdapat keuntungan setelah modal kembali, maka dibagi dua. Ya. Namun jika rugi, maka kerugian ditanggung pemodal selama pelaku usaha tidak lalai dalam usahanya, atau kerugian itu bukan karena kejahatannya. Jika demikian, maka ditaksir berapa yang ditanggung pemodal dan berapa yang ditanggung pelaku usaha, yang mana penilaian itu diserahkan kepada ahlinya. Yang D, adapun pelaku usaha, kerugiannya adalah kerugian waktu dan tenaga, sama-sama tidak mendapat apa-apa. Jelas ya? Babul musaqah wal muzara'ah, bab musaqah dan muzara'ah. Wa fi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Apa itu musaqah, apa itu muzara'ah? Ya, kalau musaqah itu terkait dengan pohon. Jadi si A dia punya pohon, misalkan pohon kurma. Ya, kemudian si A mengatakan, ya Anda Pak ngomong sama si B, kita adakan akad musaqah ya. Ya, kita adakan akad musaqah. Gimana? Anda yang ngurusi pohon-pohon kurma ini. Dari kata saqah yang artinya menyirami. Anda yang nyirami, Anda yang merawat. Ya, nanti keuntungannya adalah hasil dari buah kurmanya. Hasil dari apa? Buah kurmanya. Itu namanya musaqah. Kalau muzara'ah itu saya punya tanah. kemudian ngomong sama si B misalkan, baik si B, saya ini punya tanah ini, coba kamu kelola, ya ditanamin aja tanahnya, ditanamin kacang misalkan, nanti keuntungannya kita bagi, keuntungan dari tempat tanaman kacang itu kita bagi. Nah itu namanya apa? Muzara'ah. Jadi kalau musaqah itu terkait perawatan tanaman, kalau muzara'ah itu pengelolaan tanah, pengelolaan lahan. Ya, tapi keuntungannya adalah dari hasil pengelolaan lahan, dari hasil perawatan apa itu pohon itu ya. Pada bab ini ada dua ketentuan. Adzabitul awalu, ketentuan pertama, syurutul musaqati arba'atun. Syarat musaqah itu ada empat. Syarat musaqah ada empat. Atau antakuna min jaiz tasarruf. Dia berasal dari jaiz tasarruf. Saya berlalu ya. Jaiz tasarruf. Jadi misalkan ada seorang orang yang dewasa, dia mengatakan kepada anak kecil, ya kamu itu kelola tanah saya ya, ya ditanamin kacang, itu gak sah. Kenapa? Karena anak kecilnya bukan jaiz tasarruf ya. Atau misalkan anak kecil yang punya tanah, maksudnya ayahnya punya tanah, atau misalkan ya, tanah itu memang milik dia ya, anak yatim misalkan, dia ngomong sama orang ya, dia mengatakan, pak itu tanah saya dikelolakan ya. Nah itu gak bisa. Kenapa? Karena harus jaiz tasarruf. Kemudian yang kedua, ayyakuna asyajaru ma'luman. Ya, ini masih musaqah ya, afan. Musaqah. Jadi harus dari jaiz tasarruf. Ayyakuna asyajaru ma'luman. Pohon yang mau dirawat ya, itu harus diketahui. Harus diketahui. Ya, kenapa? Karena kalau masalah pengetahuan terhadap pohon ini berpengaruh persentase keuntungan yang diinginkan. Karena nanti juga keuntungannya persentase. Ya, jangan mengatakan itu aku nduwe pohon. Ya, kita akad musaqah ya. Lah pohonnya berapa? Pohonnya apa misalnya? Enggak dikasih tahu itu. Ya, padahal itu penting, harus diketahui pohonnya apa. Ya, merawat pohon pisang jelas beda dengan merawat pohon kurma, ya kan? Merawat pohon pisang jelas berbeda dengan merawat pohon anggur. Ya, jangan apa itu namanya pohonnya tidak diketahui, wis pomen sampean gelempora. Ya, ternyata dia itu harus ngerawat pohon apa yang sulit sekali perawatannya gitu loh. Sulit sekali perawatannya. Belum nanti ada benalu yang dia harus hilangkan benalunya. Maka pohonnya harus diketahui. Ya, karena nanti kalau misalkan tidak, persentasenya akan berpengaruh. Bola nek koyo ngene iki dungi aku entuke 50%. Kok saya kok cuma dikasih 30% kan gitu. Baik, kemudian yang ketiga, ayyakuna lau samarun yukalu au waraqun au zahrun au khashabun yuqshadu. Ya, pohon tersebut harus memiliki buah yang bisa dimakan atau daun ya, atau memiliki bunga atau kayunya bisa dimanfaatkan. Ya, jadi pohon yang dikelola itu, karena kenapa? Keuntungannya adalah dari pohon, persentase dari hasil jual pohon atau dari hasil jual buah yang ada di pohon itu. Maka pohon yang dimusaqahkan itu harus berupa pohon yang memiliki buah yang bisa dimakan. Ya, misalkan buahnya enggak bisa dimakan, ya enggak bisa dimusaqahkan. Ya, Anda nganu buah apa? Buah kendal. Dan buah kendal itu apa? Bisa dimakan apa enggak? Wah, ternyata buah kendal enggak bisa dimakan. Nah, terus ngapain capek-capek? Katanya kan nanti keuntungannya dari penjualan buat kita. Oh, enggak bisa dimakan. Atau misalkan bukan pohonnya tapi daunnya. Ya, bukan buahnya tapi daunnya. Buahnya itu enggak bisa dimakan, tapi daunnya bisa dimanfaatkan. Atau misalkan kalau bukan daunnya, bunganya. Ya, ngelola bunga. Ya, buahnya enggak bisa dimakan, daunnya juga enggak bisa dimanfaatkan, tapi bunganya. Atau enggak itu semuanya tapi kayunya. Ya, misalkan ini pohon ini buahnya enggak bisa dimakan, daunnya enggak bisa dimanfaatkan. Bunganya juga sama enggak laku, pohonnya juga enggak laku. Lah itu tidak memenuhi syarat untuk musaqah ya. Contohnya misalkan pohon apa ya. Tapi kalau di Indonesia kok kayaknya hampir semuanya laku ya. Indonesia itu Masya Allah semuanya laku. Ya, daun Afrika itu laku, itu bagus itu untuk kesehatan. Yang keempat, ayusrata lil amili juz'un musya'un ma'lumun min samarihi wa nahwihi ya. Ditentukan bagi pekerjanya persentase yang diketahui dari buah dan semacamnya. Berapa persen yang saya dapatkan dari keuntungan penjualan buah? atau keuntungan penjualan daun atau keuntungan penjualan bunga ataupun pohonnya, itu harus ditentukan. Ya jangan tidak ditentukan, wis pokoknya sampean senang, nah itu enggak. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, ketentuan yang kedua, syurutul muzara'ah salatah. Muzara'ah ini tadi ya, pengelolaan terhadap lahan. Ya. Ayat antakuna min jaiz tasarruf. Muzara'ah juga dari jaiz tasarruf, dilakukan oleh jaiz tasarruf. Berlalu sering ya. Jaiz tasarruf itu apa? Jadi orang yang berakal, orang yang apa itu namanya? Berakal kemudian apa? Balik ya. Kemudian rasyid, pemiliknya. Afan, bukan pemiliknya kalau jaiz tasarruf. Balik kemudian akil rasyid walaupun bukan pemiliknya. Ya, bukan pemiliknya. Misalkan dia jadi wakil pemilik, boleh dia mengakadkan muzara'ah. Ayo akad muzara'ah, itu tanah milik si A. Saya cuma menjadi wakil saja. Yang kedua, antakunal ardu ma'lumatan. Tanah yang mau digarap itu harus diketahui. Jangan enggak diketahui, gelem enggak muzara'ah sama saya? Tanah sawah nih. Ya. Nah, tanah sawahnya di mana? Mau dulu apa enggak? Giliran akad ternyata sawahnya di tengah hutan. Boleh banget ya, aku megah. Tapi sekadung akad, gitu ya, harus diketahui. Atau misalkan tanahnya itu harus diketahui dari sisi subur apa enggak suburnya. Ya, karena kalau tidak diketahui subur atau enggak suburnya, nanti ternyata wis digarap butuh biaya banyak, wesel. Tanahnya atos, wis dipaculi tanahnya juga boleh atos. Ya, maka di sini harus diketahui tanahnya itu. Yang ketiga, ayu suratul lil amil juz'un musya'un ma'lumun minaz zara', ditentukan bagi pekerjanya persentase yang diketahui dari tanaman yang tumbuh. Berapa yang saya dapatkan dari persentase padi ini? Ya, dari kacang ini berapa yang saya dapatkan? Catatan musaqah ialah menyerahkan sejumlah pohon kepada seseorang untuk dirawat. Kemudian yang merawat itu mendapatkan upah berupa persentase dari buah yang dihasilkan. Muzara'ah ini, ia menyerahkan tanah kepada seseorang untuk ditanami, dan yang menanami itu akan mendapatkan upah berupa persentase dari tanaman yang dihasilkan. Baik, ini yang bisa disampaikan. Tadi ada yang harus saya agak lupa ya, masalah syarikah mudharabah, apakah uang itu harus dihadirkan di majelis akad secara kontan sebagaimana syarikah inan ya. Mengingat kalau syarikah inan ada poin yang ketiga, huduru al-malaini. Ya, dua harta yang disepakati untuk dijadikan modal itu harus dihadirkan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Nur Sya'lan hafizahullahu ta'ala. Cuman kalau untuk yang syarikat mudharabah ini tidak disebutkan ketentuan huduru al-malaini tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.